Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan al-isbah fi bayani manhajis salafi fi tarbiyati wal islah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan hafizahullah ta'ala, kita mengingat bahwa hendaknya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak dan tidak terhitung, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan nikmat ini kita mengharap Allah berikan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Nah, dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan hamba dari api neraka dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hambanya ke surga-Nya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh akhuna Ari bahwa kita akan bahas kaidah yang ke-16 di mana beliau tadi berkata bahwa kedudukan di atas muka bumi ini tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini diraih dengan dua hal, dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal soleh. Ini kaidah. Kaidah yang ke-16 yang insyaallah taala akan kita bahas. Penulis di sini berkata al-qaidatu as-sadisata asyra, kaidah yang ke-16. Annahum ya'taqiduna anna at-tamkin fil ardi minhatun lillahi subhanahu wa ta'ala yamnahuha liman qama bima awjaba Allahu alayhi min al-'ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salih. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa at-tamkin fil ardi, yakni memperoleh kedudukan di atas muka bumi, itu merupakan minhah, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kedudukan di atas muka bumi ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada orang yang menegakkan apa yang Allah wajibkan, kepada orang yang menunaikan apa yang Allah wajibkan, dari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini singkatnya bahwa at-tamkin, kedudukan di atas muka bumi ini diraih dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Perlu diketahui bahwa at-tamkin fil ard, at-tamkin fil ard itu merupakan wasilah, bukan ghayah. Merupakan wasilah dan bukan ghayah. Yani kedudukan di atas muka bumi ini merupakan wasilah, bukan tujuan. Bukan tujuan. Ya, tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tamkin, at-tamkin, yani kedudukan di atas muka bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan kedudukan kaum muslimin di atas muka bumi, diberikan kekuasaan dan seterusnya. Ini bukan tujuan, ya, tetapi wasilah. Jangan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa tujuan dari kaum muslimin adalah misalkan membentuk khilafah, ya, kemudian dengan segala cara, ya, dilakukan dan tidak kembali kepada apa yang telah dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami dulu, ya, bahwa at-tamkin fil ard wasilah la ghayah. Ya. Diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini merupakan wasilah. Wasilah bukan tujuan. Ya. Bukan tujuan. Baik. Kaidah ini didasari dengan beberapa dalil yang insyaallah taala akan saya bacakan dalam pertemuan yang singkat ini. Dalil yang pertama yang diturunkan oleh penulis adalah surat An-Nur ayat yang ke-55. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a." Yang artinya Allah berjanji, Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan janji Allah berikutnya adalah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan, memberikan kedudukan, Allah berikan ketangguhan, ya, untuk mereka, agama mereka yang Allah ridai untuk mereka. Kemudian yang ketiga, janji Allah adalah wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan rubah rasa takut mereka dengan keamanan. Kemudian Allah katakan ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku semata dan tidak berbuat syirik. Tidak menyekutukanku dengan apapun atau dengan siapapun. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala syaratkan di sini, ya, at-tamkin, yakni ketangguhan di atas muka bumi, kedudukan di atas muka bumi, wal aman, dan keamanan, tahqiqut tauhidi wa muwafaqatu syar'ih. Ya, jadi Allah syaratkan bagi kedudukan di atas muka bumi dan keamanan di atas muka bumi, Allah syaratkan harus mewujudkan tauhid. Ya, bila kita kaum muslimin ingin mendapatkan kedudukan di atas muka bumi, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di atas muka bumi, kemudian diberikan keamanan, maka hendaknya mewujudkan, merealisasikan apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, yakni tahqiqut tauhid, ya, merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, serta hendaknya beramal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Hajj ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang apabila Allah tangguhkan, Allah beri, ya, kedudukan kepada mereka di atas muka bumi ini, yaitu orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan di atas muka bumi ini, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Jadi hubungannya sangat erat antara diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi dengan ilmu dan amal soleh. Allah katakan, "Immakkannahum fil ard," apabila kami berikan kedudukan, ya, kepada mereka di atas muka bumi, mereka menegakkan solat, menunaikan zakat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan nahi munkar. Berikutnya tulis menurunkan hadis tentang al-khilafah ar-rashidah, tentang masalah al-khilafah ar-rashidah. Beliau berkata, "Fal-khilafah ar-rashidah لا يمكن وقوعها في المسلمين إلا بمنهج الخلافة الراشدة الأولى القائم أو القائم على المنهج النبوي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت رواه أحمد. شيخ berkata bahwa الخلافة الراشدة, khilafah itu tidak mungkin terjadi, ya, terwujud di tengah-tengah kaum muslimin, artinya tidak mungkin terwujud di tengah-tengah kaum muslimin kecuali dengan manhaj, ya, sesuai dengan manhaj al-khilafah ar-rasidatul ula, sesuai dengan khilafah atau manhaj, metode, tata cara yang dipakai oleh khilafah ar-rasyidah yang pertama, yakni masanya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, yang berdiri tegak di atas manhaj nabawi, ya, yang berdiri tegak di atas manhaj nabawi. Marilah kita perhatikan hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Hadis ini dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, kemudian di sini langsung dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu an-nubuwwatu fikum ma syaa Allah an takun. Ya, akan ada di tengah-tengah kalian era kenabian. Ma syaa Allah an takun. Sesuai dengan kehendak Allah, ya, dia berada atau dia ada atau dia tegak. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya apabila Allah kehendaki untuk mengangkatnya. Berikutnya, masa berikutnya, kata Rasul, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian era berikutnya masuklah era khilafah di atas minhajin nubuwah, di atas manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Ya, dia tegak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mengangkatnya. Berikutnya yang ketiga, thumma takunu mulkan 'adza fa yakunu ma syaa Allah an yakun. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha. Kemudian ada era berikutnya yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mulkan 'adza, ya, era kerajaan yang menggigit, ya, dijelaskan oleh ulama artinya ada kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menegakkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah kehendaki untuk mengangkatnya. Kemudian era berikutnya adalah summa takunu mulkan jibriyah. Kemudian muncul era mulkan, era kerajaan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mulkan jibriyah. Jibriyah di dalamnya ada al-qahr wal jabr. Yani era kerajaan yang memaksa, suka memaksa, ya, diktator, sampai Allah kehendaki dia tegak. Summa yarfa'uha Allahu idza syaa an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah kehendaki untuk mengangkatnya. Kemudian berikutnya keadaan yang kelima, thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian muncul, ya, takunu khilafatun, khilafah ala minhajin nubuwah. Muncul masa atau era khilafah kembali di atas minhaji an-nubuwah, di atas manhajnya Nabi. Thumma sakat. Kemudian dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Dan dalam hadis ini, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, ada kabar gembira untuk kaum muslimin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mustaqbal, yakni masa depan lil Islam, untuk Islam, ya, nanti akan muncul khilafah di atas minhaj an-nubuwah. Yang perlu diperhatikan adalah khilafah ala minhaj an-nubuwah, di atas minhaj kenabian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin, ya, kaum muslimin akan jaya di akhir, melainkan dengan kembali kepada minhajun nubuwah, dengan minhajun Nabi SAW. Ini kabar gembira bagi kaum muslimin yang memegang sunnah Nabi SAW, ya, di mana mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan al-mustaqbalu lil Islam, yani al-mustaqbal, yani masa depan untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian kita perhatikan, ya, berikutnya adalah perkataan dari seorang ulama yang besar di Yaman ini, yaitu Samahatul Asy-Syeikh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, "Hadhihi al-qa'idatu ma'naha anna at-tamkina fil ardi innama yakunu bil 'ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih. Wa hadha ma'khudhun min qawlillahi ta'ala wa la yansuranna Allahu man yansuruh wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Inna Allaha la qawiyyun 'aziz. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور." وفي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا وَمَنْ كَفَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Syekh berkata bahwa makna dari kaidah ini, ya, bahwa tamkin, kedudukannya Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, fil ard, di atas muka bumi, sesungguhnya terwujud dengan dua hal. Ya, jadi kedudukan itu terwujud dengan dua hal. Yang pertama, kata beliau, bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dengan amal salih. Ya, oleh karena itu hendaknya kita kaum muslimin belajar agama Islam, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kita pahami din kita, kita nuntut ilmu, ya, dari ilmu yang hukumnya fardu ain, ya, selebihnya yang memiliki kemampuan, ya, dan waktu yang lebih, belajar ilmu yang dihukumi dengan fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain, yang keseharian kita menghadapinya, yang kita lakukan, ini harus kita pahami, ya. Kemudian kita beramal di atas ilmu. Ilmu apa saja yang dihukumi fardu ain? Seperti tentunya yang pertama, masalah tauhid, ya, tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus kita pelajari dan kita pahami. Taib, ilmu yang berhubungan dengan fardu ain adalah ilmu seperti tentang ilmu taharah. Yani bagaimana kita bersuci, karena keseharian kita, kita menghadapinya. Bersuci, yakni bagaimana tata cara wudu yang benar, ya. Kemudian tayamum, bagaimana tayamum yang benar. Kemudian kita belajar bagaimana mandi wajib, ya, mandi wajib. Ini yang harus kita pelajari, dan fardu ain. Ya. Setiap individu kaum muslimin harus memahaminya, tentang ilmu ini. Kemudian tentang tata cara sholat, dari takbir sampai salam, yang mana Rasulullah SAW katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Harus kita belajar bagaimana takbiratul ihram, bagaimana tangannya, ya, bagaimana kita gerakan tangannya, posisi tangannya. Karena tidak boleh asal-asalan, ya. Kemudian bersedekah, kemudian bagaimana bacaannya, kemudian ruku, bagaimana bacaannya, i'tidal, sujud, bagaimana gerakannya, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tasyahud, ya, kemudian bacaan-bacaannya yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belajar ilmu tentang puasa yang insyaallah taala tinggal beberapa hari lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, 2 bulan atau kurang, kurang lebih 2 bulan lagi, betul kan? Ya. Nah, kita belajar sebelum memasuki Ramadan, kita belajar fikih Ramadan, fikih siam, ya, apa yang akan dihadapi di situ. Nah, kemudian tentang zakat juga, ini fardu ain, ya. Kemudian bagi yang mau menunaikan ibadah haji atau umrah, ini fardu ain, ya. Kemudian bagi kaum muslimin yang menikah, fardu ain, belajar tentang apa itu menikah, nikah dan talak, kemudian tentang nafkah, ya, tentang nafkah. Kemudian juga belajar tentang hukum jual beli, muamalat, bagi kaum muslimin yang melakukan aktivitas jual beli, ya, transaksi jual beli, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Wah, ini semua fardu ain. Ya. Dan kaum muslimin hendaknya mempelajari hal-hal ini. Ya. Keseharian. Ya. Habis itu fardu kifayah yang dihukumi mustahab. Ya. Artinya idza qama bihi al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila sebagian kaum muslimin melakukannya, maka yang lain kalau tidak melakukannya gugur kewajibannya dan dosanya. Seperti belajar ilmu usul hadis, ilmu mustalah hadis, belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu usul tafsir, ya. Belajar qawaid lughah, qawaid nahwiyah dan qawaid sharfiyah. Ya, belajar qawaid-qawaid tajwid, ya. Kaidah-kaidah tajwid. Ya. Dan ini ilmu yang dihukumi fardu kifayah dan mustahab. Nah, dan ini dipelajari. Ya. Dan bagi dai yang ingin berdakwah, hendaknya kuasai ilmu yang mustahab ini. Ilmu-ilmu alat, ya, jangan berdakwah ilmu-ilmu ini enggak dikuasai, ya. Begitu juga ilmu-ilmu yang tadi, yang fardu ain, tidak dikuasai, ya. Nah, hendaknya kita kaum muslimin, ya, fardu ain kita pelajari, ya. Dari keseharian kita, tata cara wudu, tata cara solat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji, ya, tata cara muamalat jual beli dan seterusnya, ya, harus dikuasai oleh kaum muslimin, ya, kalau kita ingin kembali kepada din Islam. Karena tidak akan kehinaan dicabut, ya, dari kaum muslimin kecuali kalau kaum muslimin kembali kepada agama mereka, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabayantum bil ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jadi kehinaan tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada agama tidak mungkin kalau kita tidak ngerti agama. Tidak mungkin kalau kita tidak ngerti agama, maka belajar agama dulu. Dan kalimat agama juga disebutkan dalam hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah, ketika malaikat Jibril datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, kemudian bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, tentang kiamat, ciri-cirinya dan seterusnya. Kemudian malaikat Jibril yakni meninggalkan para sahabat. Rasul bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, siapa, apakah anda tahu wahai Umar, siapa yang bertanya? Umar menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, ini agama, din, kembali kepada agama, Artinya kembali kepada rukun iman, rukun Islam, ihsan dan seterusnya. Kita belajari tentang rukun iman, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal la ilaha illallah. Maknanya, rukunnya, syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian juga pembatal-pembatal keislaman, ya. Banyak di antara kita kaum muslimin yang masih belum paham arti la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Padahal ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rukun Islamnya, ya, banyak di antara kita kaum muslimin yang prihatin kita, ya. Wudu saja tidak paham bagaimana sesuai dengan Rasulullah, bahkan ada yang tidak tahu kalau maaf kentut itu bisa membatalkan wudu. Padahal sudah sekolah ke sana kemari, ya. Sudah mendapat gelar ini itu. Oleh karena itu, ya, harus kita perhatikan bahwa kalau kita masih awam tentang Islam, belajar. Walaupun kita punya gelar kedudukan S1, S2, S3 dari ilmu dunia. Karena awam itu awam kampus dan awam kampung. Ya. Tidak paham agama Islam disebut awam. Dan yang baru taubat atau kembali ke Islam hendaknya belajar. Belajar agama Islam, belajar din Islam. Ini merupakan janji dari Allah apabila kita mengenal ilmu kemudian beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kedudukan. Lihat di surat Al-Hajj ayat 40 dan 41, Allah berfirman, "Wala yansuranna Allahu man yansuruh." Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang menolongnya. Ya. Karena Allah, kata Allah, Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Siapa mereka? Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang jika kami berikan kedudukan kepada mereka di atas muka bumi ini, ini yang menolong Allah nih, adalah orang-orang yang menegakkan solat. Menegakkan solat. Bukan mengerjakan solat saja, menegakkan solat. Ngerti tata cara taharah yang benar. Solat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian mereka menegakkan zakat, ya, membayar zakat. Kemudian mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Walillahi aqibatul umur. Subhanallah. Ini ayat surat Al-Hajj ayat 40 dan 41, ya, merupakan kaidah sebenarnya. Apabila kita semua ingin diberikan kedudukan tamkin di atas muka bumi, hendaknya kita perhatikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Begitu juga surat An-Nur tadi yang sudah kita bacakan ayat 55. Kemudian di sini disebut oleh penulis asbabut tamkin fil ard. Sebab-sebab mendapatkan kedudukan yang kuat, yang kokoh di atas muka bumi adalah dengan dua hal, al-iman wal amal soleh. Iman dan amal soleh, iman yang mencakup ilmu, ya. Karena tidak mungkin keimanan yang sahih kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu dan amal soleh, iman dan amal soleh maksudnya. Di mana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ini menunjukkan iman yang didasar iman yang didasar dengan ilmu yang benar, ya, dan amal saleh. Ya. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak mau dipersekutukan dengan yang lain, ya. Ini merupakan hal yang hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin. Pertama, iman, amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Hendaknya kita perhatikan semua hal ini, ya. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. wa iqamatis shalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, ini semua yang disebut merupakan asbab at-tamkin fil ard, merupakan sebab-sebab atau wasilah-wasilah ya at-tamkin, diberinya kedudukan di atas muka bumi ini. Sekali lagi, hal-hal yang disebut tadi, yang pertama ilmu ya, yani iman, ilmu iman. Yang kedua amal saleh. Kemudian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian menegakkan salat ya, menunaikan zakat. Ini semua merupakan asbab at-tamkin fil ard. Merupakan sebab diberikan kedudukan yang kuat di atas muka bumi ini. Oleh karena itu fayajibu 'alal muslimin an yuhaqqiqu hadhihi al-umur. Oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk mewujudkan ya, perkara-perkara ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh ulama, Syekh Shalih Fauzan mengatakan demikian. Dia mengatakan wajib atas kaum muslimin menunaikan, mewujudkan perkara ini. Apa saja? Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita beramal soleh. Beramal soleh. Kita berusaha menuntut ilmu dan tidak boleh beramal kecuali di atas ilmu. Dan kita terus beramal dengan mencari keriduan kepada Allah, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a. Beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah. Kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, ya. Ini yang Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat 41 dan di surat An-Nur ayat 45. Perkara-perkara ini apabila terwujud pada diri-diri kaum muslimin, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan terwujud. Maka janji Allah Subhanahu wa taala akan terwujud. Fa idza naqasu syai'an min hadhihi al-umur naqasa at-tamkin aw zal. Apabila berkurang perkara ini, yakni perkara ini apabila berkurang, maka akan berkuranglah kedudukan di atas muka bumi, aw zal, bahkan tidak bisa hilang. Bahkan bisa hilang. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya. Dan ini merupakan jawaban dari banyak pertanyaan kenapa kaum muslimin katanya Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Kenapa kaum muslimin terhinakan? Kenapa kaum muslimin yakni dilecehkan? Kenapa kita di sana sini dihinakan dan seterusnya? Jawabannya ini. Jawabannya dua ayat yang mulia ini, surat Al-Hajj ayat 40 dan surat An-Nur ayat 55. Kemudian beliau berkata bahwa ta'akubul adwar allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ya. Ya, berganti bersilih ber, berganti-gantinya ya. Beberapa fase ya yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya, ini silih berganti. Pertama setelah kenabian ada khilafah. Kemudian setelah itu muncul era al-muluk. Al-muluk ini kerajaan. Kemudian muncul setelah itu summa khilafah, kemudian muncul khilafah lagi. Ini karena kata beliau litaghayyuri ahwalin nas. Disebabkan karena berubahnya keadaan manusia. Manusia keadaannya berubah-ubah, berubah-ubah. Fa idza saluhu wa haqqaqu hadhihi al-umura tahaqqaqa lahum al-khairu wal-amnu wal-istiqrar wat-tamkinu fil ard. Apabila mereka baik, saleh dan menunaikan perkara-perkara yang tadi disebut ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Kemudian amal saleh tentunya, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yakni ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a, kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat. Kalau mereka mentahkik yakni mewujudkan perkara-perkara ini, maka akan terwujudkan bagi mereka al-khair, kebaikan, al-aman, keamanan, wal-istiqrar, ketenangan, والتمكين في الأرض dan kedudukan di atas muka bumi ini. Wa idza faqadu hadhihi al-umur faqadu at-tamkin nihaiyan. Apabila tidak ada, mereka tidak mewujudkan perkara-perkara tadi, tidak ada ilmu yang bermanfaat, amalnya tidak bagus, ya, tidak menunaikan salat, tidak membayar zakat, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka faqadu at-tamkin nihaiyan. Maka mereka akan kehilangan dari tamkin, yakni kedudukan di atas muka bumi ini. Wa idza naqasu hadhihi al-umur naqasa tamkinuhum fil ardh. Nah, kalau berkurang, maka kurang kedudukan di atas muka bumi ini. Li'anna al-jazaa'a min jinsil 'amal. Li'anna al-jazaa'a min jinsil 'amal. Ini kaidah. Karena balasan itu, balasan jaza tergantung dari jenis amalan. Apabila ada sebab, musababnya ada. Apabila hilang sebab, tidak akan muncul musababnya. Ya. Apabila kurang, maka berkurang. Ini merupakan hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah kita telah selesai membacakan kaidah yang ke-16 dari kaidah Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam tarbiyah dan dalam mengadakan islah, perbaikan. Ya. Jadi intinya bahwa at-tamkin, kedudukan, kemenangan, izzah yang Allah berikan ini merupakan anugerah dari Allah tentunya, dan terwujud, tidaklah terwujud kecuali dengan apa yang Allah sebutkan, ya, seperti ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Oleh karena itu, maka setelah kita mengetahui kaidah ini, hendaknya kita kembali kepada din kita dengan cara nuntut ilmu pertama, beramal, yakni semangat untuk nuntut ilmu, kemudian beramal, terus beramal soleh, dan kita tegakkan solat, tunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan hendaknya kita memperhatikan tauhid kita, ya, menjaga tauhid kita sampai kita meninggal, dan jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya belajar tauhid, ya. Pentingnya belajar tauhid, karena tauhid ini adalah penggerak kita kaum muslimin. Kalau kaum muslimin, ya, tidak berada di atas tauhid, maka akan lemah. Ya, ini merupakan hal yang wajib kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dari apa yang kita baca dalam pertemuan kali ini. Nah, tafadhal ya Akh Ari. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu yang Ustaz tuangkan dan materi yang sangat bermanfaat yang kita simak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya ikhwat al-Islam, silakan Anda yang bertanya, kami tunggu di line telepon melalui nomor 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustaz nanti berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba mengangkat satu penelpon yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo, sudah masuk, silakan. Kami coba kembali. Bagi Anda yang sudah masuk, harap langsung menyampaikan pertanyaan yang Anda telah siapkan. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Bapak Kadirun, Papua Sorong, Pak Ustaz. Ahlan. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ini Pak yang saya tanyakan. Pasti Bapak, mana bedanya mengerjakan sholat dan menegakkan. Iya. Ini saya ini betul-betul orang awam, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak. Ya. Saya mohon penjelasannya. Iya. Bedanya yang bagaimana ini menegakkan dan ini mengerjakan. Iya. Itu saja, Pak. Jawabannya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Baik, untuk bapak yang masyaallah yang jauh-jauh dari Sorong ya. Terima kasih atas pertanyaannya, yakni tentang masalah apa bedanya menegakkan salat dan mengerjakan salat ya. Kalau kita baca ayat-ayat yang berbicara tentang sholat itu menggunakan lafaz aqama yuqimu ya, seperti yang di sini tadi di surat Al-Hajj ayat 41 ya, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan kepada mereka di atas muka bumi mereka menegakkan sholat. Di surat Al-Baqarah pertama kali kita baca ya, Alif Lam Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian kata Allah wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat ya. Menegakkan salat kata ulama adalah orang-orang yang melakukan sholat dengan memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Kemudian mereka juga khusyuk, ya. Ini menegakkan sholat, ya. Dan mereka juga memperhatikan tentang segera dalam sholat, tidak menunda-nunda, ya. Iya. Dalam waktu sholat. Adapun mengerjakan sholat, ya, maksud mengerjakan sholat hanya sekedar mengerjakan sholat saja, ya. Artinya cuma menunaikan kewajiban. Nah, ya, tidak memperhatikan hal-hal yang tadi, ya. Tidak memperhatikan tumakninanya, tidak memperhatikan rukunnya. Ini hanya mengerjakan sholat, gitu, ya. Menggugurkan kenapa? Aja, cuma menggugurkan kewajiban. Iya. Kemudian tidak ada pengaruhnya tentunya sholat yang demikian. Kalau menegakkan sholat ada pengaruhnya besar, ya, pada diri yang sholat tadi. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ya mencegah perbuatan fahsya dan kemungkaran. Ya. Ini sholat yang baik, ya, akan menimbulkan kebaikan. Nah, dan sholat itu merupakan ibadah yang besar, ya, ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kelak di akhirat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lainnya baik, ya. Jadi kalau mengerjakan sholat dan mengerjakan sholat, orang cuma sholat ya sudah, seperti kebiasaan. Nah, seperti kebiasaan. Ya, ini mengerjakan sholat, datang waktu sholat kemudian ya tidak ada ruh di hatinya, begitu. Dan sholatnya pun cepat, yeah. Nah, tidak ada tumakninanya, tidak ada khusyuknya. Nah, ini mengerjakan apa? Sholat, ya. Jadi beda antara menegakkan sholat dan mengerjakan sholat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dan Muslim dari Abu Hurairah, ada orang yang datang ke masjid. Ya, kemudian ada Rasul di Masjid Nabawi itu. Ya, kemudian orang itu sholat. Habis sholat, orang itu datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Rasul? Setelah orang itu mengucapkan salam, ya, dijawab sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang, "Solli, fa inna kalam tu solli." Ah, ya kan? Sholat, karena kamu belum sholat, kata Rasul. Orang tadi ngerjakan sholat, tapi dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum belum sholat. Terus sholat lagi orang itu, sholat lagi, ya. Selesai sholat, datang lagi ke Rasul SAW. Rasul bilang lagi, sholli fa innaka lam tusholli, sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali orang itu mengerjakan sholat. Ya. Terus orang tersebut, ya, setelah 3 kali berkata, wallazi ba'atsaka bil haqq. Ini cerdasnya orang ini. Demi zat yang mengutus engkau dengan hak. Ini kata Syekh Utsaimin, ini orang ini cerdas. Ya, sahabat ini cerdas. Karena apa? Karena dengan berkata demikian berarti Rasulullah SAW harus mengajarkan al-haq yang benar kepada orang tersebut. Orang tersebut berkata wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, dengan hak. Ma'usinu ghairu hadza. Saya tidak mampu melainkan apa yang tadi kecuali yang ini. Nah, kemudian diajarkan sama Rasulullah SAW salat. Ya. Diajarkan intinya orang tadi enggak tumaknina. Diajarkan tumaknina oleh Rasulullah SAW dalam salat, dan tumaknina adalah rukun salat. Ya, rukun salat. Oleh karena itu kalau kita lihat di kitab Umdatul Ahkam saja, bab tumaknina cuma pakai hadis ini. Ya. Biasanya sahib Umdatul Ahkam menyebutkan beberapa hadis, tapi dalam masalah ini satu hadis ini mencukupi masalah tumaknina. Nah, jadi harus tumaknina, tenang, ya ini. Ini di antara mana menegakkan salat. Ya. Nah, sebagian kita la haula wala quwata illa billah, ya, salatnya seperti kilat. Nah, gitu. Salat belasan rakaat dalam berapa menit? Ya. Belasan rakaat dalam berapa menit? Ya. Gimana tumakninanya? Ya. Jadi bukan hanya mengerjakan salat tapi menegakkan salat. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini. Ustaz. Nah, barakallahu fik. Fik barakallah. Demikian Bapak Kadirun di Papua Sorong, atas pertanyaan Bapak semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami persilakan kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, mana? Dengan Ahmad dari Pinang. Pak Ahmad, silakan. Iya, dari Pinang. Silakan. Saya mau bertanya ya, Pak Ustaz. Iya. Untuk Pak Ustaz, apakah ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hidup di akhir kehidupannya itu hidupnya senang gitu? Kan Nabi Muhammad terkenal dengan suhudnya kan? Iya. Hidupnya dengan kesusahan, apakah sampai akhir hidupnya itu hidupnya susah? Kalau kita bayangkan zaman sekarang ini kan, kita sedang mendapat kesenangan banyak gitu kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan surga gitu? Padahal orang zaman dahulu itu orang dengan susah payah untuk mendapatkan surga Allah gitu. Maksudnya Rasul hidupnya senang atau maksud gimana? Ya, sampai akhir hidupnya itu apakah tetap zuhud itu dengan kesusahan yang katanya Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Tentang masalah hidup senang, tentunya orang yang paling senang di atas muka bumi, orang yang paling bahagia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tentunya perlu diketahui secara zahir, nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidupnya miskin. Ya kan? Pernah suatu saat juga Umar sampai menangis melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur seperti tidur para raja. Ya. Raja Kisra dan Romawi di atas kasur yang empuk, ya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidur di atas tikar. Tidur di atas tanah. Ya, sampai membekas di badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada Umar, ya, tidakkah kita suka atau kau suka wahai Umar, kebaikan kita diakhirkan di akhirat. Kebaikan kita diakhirkan di akhirat. Mereka kaum yang disebutkan sama Umar adalah kaum yang kebaikannya disegerakan di dunia. Ya, kata Rasul, tidakkah kita ridha, ya, kebaikan kita akan kita dapat di akhirat. Nah, itu. Tapi perlu diingat bahwa Rasul SAW adalah orang yang imannya tinggi. Bahkan Rasul pernah berkata ini, la akhsyakum lillahi wa taqakum lah. Ya, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, orang yang paling takwa. Dan perlu kita ingat bahwa orang yang paling takwa, ya, orang yang bertakwa, orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Yeah. Orang yang paling bahagia. Ya. Nah, secara zahir susah. Tapi kalau orang itu bertakwa, orang itu takut pada Allah, indah hidupnya. Hidupnya indah. Dan terasa lapang. Lapang, selapang-lapangnya. Lapang, selapang-lapangnya. Walaupun hidup di rumah yang sempit, tapi dia seakan-akan hidup di tanah yang luas. Ya. Bahkan kaum salaf berkata, seperti Ibrahim bin Adham kan, berkata, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bisuyuf." Ya. Seandainya para raja tahu, ya, law ya'lamul muluk, seandainya para raja tahu dan pangeran-pangerannya tahu, "Ma nahnu fihi." Yeah. Ini kenikmatan yang kita berada di dalamnya, yang kita rasakan, "Lajaladuna bisuyuf." Niscaya mereka akan memerangi kita walaupun dengan pedang. Subhanallah, mengambil kenikmatan itu. Lihat kenikmatan yang di hati orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, ya, kenikmatannya hakiki. Berbeda dengan kenikmatan yang semu, ya, yang dimiliki oleh para raja, yang dimiliki oleh para pangeran, ya, yang bergelimangan dengan berlimpah-limpah harta, ya, kemewahan. Tapi itu kenikmatan zahir yang hilang, yang semu. Kenikmatan yang hakiki di hati, di batin. Ya. Nah, seperti itu. Ini kenikmatan yang hakiki. Ya, oleh karena itu nikmat itu ketika kita ibadah, ketika kita sholat dan seterusnya. Kan itu. Baik. Sampai hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin. Bahkan baju besinya beliau tergadai orang Yahudi kepada sama orang Yahudi. Nah, Rasulullah SAW tidak hidup berlimpah. Nah, setelah itu, ya, zaman futuhat, ya, Allah bukakan Allah bukakan dunia. Dan itu sesuai dengan janji Rasulullah juga bahwa Islam itu akan mendatangi masyriq wal maghrib. Ya, tentunya terjadi kemenangan, ya, di dunia yang akan didapat oleh Islam dan kaum muslimin sebagaimana janji Rasulullah SAW. Dan itu datang dunia tuh, dan dunia ujian tuh. Dan dunia itu ujian. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika beliau puasa, dia beli mau buka, disuguhi makanan, beliau menangis, enggak jadi makan. Kalau bukanya iya buka, tapi enggak jadi. Karena apa? Beliau melihat mengingat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, ya, kata beliau, "Mus'ab bin Umair orang yang lebih baik dariku." Tapi beliau, Mus'ab bin Umair, meninggal cuma dengan satu kain kafan yang apabila ditutupkan kepalanya terlihat kakinya, ditutupkan ke kakinya terlihat kepalanya, ya. Padahal dia kata Abdurrahman bin Auf lebih baik dariku. Padahal subhanallah, Abdurrahman bin Auf siapa dia? Orang yang sahabat yang mulia. Abdurrahman bin Auf sahabat yang kaya. Ya, kaya. Tentunya dalam Islam, ya, boleh kaya. Ya. Boleh kaya, ya, tetapi hatinya tetap akhirat. Hatinya tetap akhirat. Kita di dunia, tapi pikiran kita akhirat. Ya. Dan ini manhaj nubuwah. Minhajun nubuwah. Ya, seperti Rasulullah SAW ketika habis sholat subuh menghadap ke para sahabat dalam hadis Al-Irbad bin Sari, ya, menasihati para sahabat dengan nasihat yang kata sahabat apa? Nasihat yang balighah. Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Yang mata kami berlinangan air mata, kemudian hati kami menangis. Ya. Dan ini keadaan sahabat. Dan ini kata ulama, kita ambil pelajarannya. Nah, kita sebagai muslim hendaknya hidup di dunia, hati kita tetap teringat akhirat. Hati kita tetap ingat akhirat. Karena dunia bukan tujuan. Dunia bukan tujuan. Oleh karena itu, at-tamkin fil ard, at-tamkin fil ard, yani kekuasaan di atas muka bumi, diberikan kedudukan di atas muka bumi, ini bukan tujuan. Ini bukan tujuan. Ya. Tujuan kita adalah ibadah. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Lihat para nabi alaihi wassalatu wasallam tidak diutus seperti Nabi Musa alaihi wasallam dan diutus untuk menggulingkan Firaun. Tidak, tapi mendakwahi Firaun agar yakni menyembah Allah semata. Nah itu. Jadi at-tamkin, adanya khilafah dan seterusnya, ini bukan tujuan. Tujuan kita akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di atas muka bumi ini kita beribadah yang menegakkan tauhidullah. Menegakkan tauhidullah, apakah ada khilafah atau tidak, tetap kita menegakkan tauhidullah. Dan saya yakin setiap kita kaum muslimin yang memiliki keimanan, kalau ditanya mau enggak ada khilafah, tentu jawabannya suka dan mau. Suka dan mau. Orang itu ya disebut munafik kalau tidak suka hal ini. Nifak, kemunafikan. Tetapi harus dibedakan mana cara yang benar, mana cara yang salah. Ya gitu. Ketika orang mengejar ini khilafah, tapi dia tidak mentauhidkan Allah atau tidak ngerti sholat, wudu saja enggak ngerti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, ini tidak benar. Seakan-akan khilafah ini tujuan. Padahal tujuannya adalah apa? Tujuan itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu. Makanya di awal at-tamkinu fil ardh wasilatun la ghayah. At-tamkinu fil ardh, kedudukan di atas muka bumi ini wasilah, bukan tujuan. Bukan tujuan. Oleh karena itu, sahabat Rasul SAW yang menguasai dunia, sahabat Rasul SAW yang menguasai dunia, yakni dunia di tangan mereka, mereka tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Bahkan mereka menangis. Mereka menangis. Ya, subhanallah. Ketika Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah, khalifah kaum muslimin, menangis. Menangis. Umar bin Khattab menangis. Utsman dan Ali menangis. Bukan malah sujud syukur, karena amanat besar. Bukan malah sujud syukur, karena menjadi khalifah, mengurusi rakyat, mengurusi kaum muslimin, amanah besar. Nah, sebagian kita mendapat amanat malah sujud syukur. La haula wa la quwata illa billah. Terbalik, pemahaman itu terbalik. Ya? Nah, jadi yang jadi khalifahnya lah. Ya? Tapi kalau misalkan kita apa namanya sujud syukur karena kita ini rakyat, pemimpin kita baik, ini lain masalah. Ya. Tapi yang jadi khalifahnya atau yang jadi pemimpin, kalau misalkan sujud syukur, ya ini perlu di apa, perhatikan kembali, dilihat lagi. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Kembali ke masalah tadi bahwa Rasulullah SAW hidupnya masya Allah sederhana, ya. Padahal beliau kalau mau, masya Allah. Ya, Rasulullah mau disiapkan sama sahabat Rasulullah SAW segala sesuatu. Ya, terus Rasulullah SAW enggak mau. Nah, ini. Dan Rasulullah SAW contoh kita. Contoh kita. Oleh karena itu ini hiburan buat mereka-mereka yang Allah kasih rezeki tidak seperti orang-orang kaya, ya. Rasulullah SAW miskin. Rasulullah SAW hidup seadanya. Tapi masya Allah, orang yang paling bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan dengan dunia. Ini yang harus kita ingat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Nah, ya, satu lagi, akhi. Baik, Ustaz. Kita akan mencoba membacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara Muhammad Syahrudin di Makassar, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengenal dan mempelajari tentang tauhid? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bagaimana cara kita mengenal dan mempelajari tentang tauhid? Dan mempelajari tentang tauhid. Ya. Nah, tentunya kita belajar, ya, yang mudah kita duduk di majelis ilmu, ya, seperti misalkan sekarang kita cari misalkan di daerah kita misalkan, ya, ada tidak kajian dari ustad-ustad, ya, dai-dai tentunya yang berakidah lurus dan bermanhaj yang lurus, ya, yang yang jelas, ya. Kemudian bahas akidah. Nah, kita ikut duduk. Itu cara yang paling mudah. Duduk. Ya, kita dengarkan, ya, membahas akidah. Kemudian kalau kita mau membaca, baca buku-buku akidah, ya, buku-buku akidah, buku-buku tauhid, ya. Karena itu nasihat dari ulama, seperti Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatu Talibil Ilm, itu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hal, ya. Kalau orang mau mempelajari akidah, mempelajari tauhid, ya, di antara buku yang ditawarkan untuk kita baca, untuk kita bahas, ya, yang paling dasar misalkan adalah Al-Usul Tsalatsah. Al-Usul Tsalatsah, ya, tiga landasan utama. Nah, itu sudah diterjemahkan bukunya itu, bisa dibaca, ya, ditadaburi, ya. Bukan hanya sekedar baca begitu saja dari awal sampai akhir selesai, sudah. Enggak, tapi sambil ditadaburi bacanya itu. Diperhatikan, ya. Nah, tauhid pegangan kita, ya. Kemudian masuk berikutnya, misalkan kita masuk ke Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaidul Arba. Habis itu ke kitab Kashful Syubhat. Kashful Syubhat. Habis itu masuk ke kitab Tauhid. Nah, bagus sekali kitab Tauhid. Kita pelajari, ya, dengan banyak syarahnya. Banyak syarahnya di antara Fathul Majid, ya, dan yang lainnya, ya. Itu banyak sekali. Ini empat kitab ini berbicara tentang Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Kemudian kita belajar tentang Tauhid Asma wa Sifatnya, ya. Misalkan yang paling dasar kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, dengan syarahnya tentunya, ya. Kita duduk minta sama ustaz untuk membahas masalah itu, ya, akidah wasithiyah. Dan subhanallah, ya, ini bagus sekali kalau kita pelajari dari akidah wasithiyah, kemudian tadmuriyah, hamawiyah, kemudian bisa masuk ke tahawiyah. Urutannya seperti itu, ya. Jadi kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengenal nama-namanya. Akidah wasithiyah memberikan pemahaman kepada kita tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian ulama menjelaskan kaedah-kaedahnya, ya, dalam memahami nama-nama dan sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini bagus kita belajari, ya. Kemudian kita bisa ambil buku-buku yang lain, ya, buku-buku untuk pelengkap tentang kita pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna. Itu bagus sekali kita pelajari, ya. Kemudian kitab-kitab yang lain, ya, untuk melengkapi pemahaman tentang Tauhid, ya, tentang fikih Asma'ul Husna, ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Itu juga bagus kita pelajari fikih Asma'illahi Ta'ala, ya. Terus kitab-kitab yang lain, ya. Dan yang bertanya bisa tanya ke ustadz-ustadz di sini, atau nanti bisa tanya misalkan buku-buku yang bisa dipelajari tentang masalah tauhid, ya, bisa lewat SMS atau apa, lewat di Roja. Nanti disebutkan buku apa saja, kan, nanti bisa dibeli kemudian dibaca, dibaca. Nah, ini cara yang paling mudah. Dan tentunya, ya, supaya tidak salah pemahaman kita duduk di majelis ilmu. Mm-hmm. Duduk di majelis ilmu, di majelisnya asatidzah salafiyin ahlu sunnah wal jamaah yang mengajarkan akidah yang lurus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi barangkali ini saja, akhi, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Amin. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambilnya dan mengamalkannya. Dan yang salah datangnya dari anda pribadi dan dari syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berlepas dari kesalahan. Ya, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.